dalil tentang kaidah ini, ya, diambil dari ayat-ayat Al-Quran, ya, dan sebagian ulama ada yang menyebut dari hadis, tapi hadisnya mirip dengan ayat, kandungan dari ayat, ya, dan dimaklumi di dalam Al-Quranul Karim bahwa ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang mirip, ya, penyebutan tentang hal ini. Nah, ada di 5 tempat. Surah Al-Baqarah, di Surah Al-Ma'idah, di Surah Al-An'am, di Surah Al-Nahl. Ya. Dan satu lagi, ya, ayat lain di Surah Al-An'am juga. Baik. Maka ini 5 ayat. Di mana di situ dikatakan faman itturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi. Iya. Ini ayat di mana? Di Surah Al-Baqarah, Surah Al-An'am, ya, di Surah An-Nahl. Demikian bunyinya. Kalau di Surah Al-Ma'idah, faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin. Iya. Jadi kalau di 3 tempat pertama, siapa yang terdesak bukan karena bagin kesewenang-wenangan dan bukan pula karena melampaui batas, ini orang yang terdesak, diperbolehkan dia untuk memakan bangkai, iya, daging, darah daging babi dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, kemudian ayat yang di Surah Al-An'am yang terakhir, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Dan kenapa kalian tidak memakan hewan yang hanya disembelih dengan menyebut nama Allah, padahal telah diperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan. Jadi apa yang diharamkan diperinci, kecuali, diberi kecuali kalau kalian terdesak di dalamnya. Iya. Maka ini adalah hal yang diperkecualikan. Adalah hal yang diperkecualikan. Karena itulah para ulama, ya, menyebutkan kaidah ini. Ya. Yang Syekh rahimahullah taala di sini, Syekh As-Sa'di membahasakannya, wala muharramun ma'tirari. Tidak ada hal yang diharamkan kalau dalam keadaan darurat. Jari ad-darurat tubihul mahdurat. Iya. Baik. Dia berada di tengah lembah yang tidak ada makanan kecuali bangkai. Maka dalam keadaan darurat seperti ini, ya, dibolehkan untuknya untuk memakan bangkai tersebut. Ya. Karena ini adalah hal yang sifatnya apa? Sifatnya darurat. Iya. Baik. Jadi ini kaidah, ya, diambil dari pembahasan yang telah lalu. Karena memang adanya kemudahan-kemudahan. Adanya hal yang sulit, datanglah kemudahan di dalam syariat, diberi udzur. Tapi ini kaidah darurat, membolehkan yang mahdurat, ya, membolehkan hal yang terlarang. Ini kaidah, jangan seenaknya saja, ya, diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Iya. Dia berada di negeri kafir sana. Iya. Kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan alasan darurat. Iya. Terlalu banyak fitnah. Iya. Jauh dari keluarga. Nah. Atau seperti yang banyak kita lihat sekarang ini. Dia tahu riba itu haram. Iya. Dia tahu riba itu apa? Haram. Tapi ini darurat, saya harus minjam dari bank. Ya. Jelas ya? Darurat. Jadi harus diukur, darurat ini apa yang dimaksud darurat. Jangan seenaknya saja, sedikit-sedikit, oh ini darurat. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi yang dimaksud dengan darurah itu adalah keadaan yang sangat dan kesulitan yang tidak bisa ditolak. Itu darurat namanya. Iya. Kesulitan yang tidak bisa ditolak, yang akan mendatangkan bahaya, ya, apakah pada jiwanya, pada kehormatannya, pada hartanya, maupun yang semisal dengan itu. Nah, baik. Dan para ulama mengukur kaidah ad-darurat tubihul mahdharat dengan beberapa ketentuan. Darurat itu membolehkan hal yang dilarang, itu dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuannya yang pertama, darurat itu memang perkara yang ada, hal yang dipastikan. Iya. Hal yang apa? Dipastikan. Baik. Iya. Dimana kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan jatuh dalam kebinasaan atau jatuh dalam hal yang membawa kerugian yang pasti untuknya. Iya. Jadi ini darurat namanya. Nah, dan darurat ini kalau dia mengancam lima perkara pokok yang telah kita sebutkan, daruriyat itu. Karena itu disebutkan apa? Ad-daruriyat, penjagaan terhadap agama, apa? Jiwa, kehormatan, harta dan akal dan harta, lima. Baik. Jadi hal darurat itu ada. Sifatnya hakiki, bukan sangkaan. Ya. Kadang sebagian orang, naudzubillah, ya, temukan dia apa pakai celana isbal, nah, jenggotnya dipotong. Wah, ini darurat supaya kita tidak dituduh teroris. Ya. Coba ya kan. Jadi kalau ada apa-apa darurat. Dan yang paling lucunya lagi, ya, orang-orang yang beralasan dengan hal tersebut dan dia tinggal di negeri-negeri yang dikenal dengan keislaman. Ya. Kadang kita lihat sebagian orang di Yaman, di Saudi, begitu. Padahal dia apa? Tinggal di negeri yang ya, pengamalan keislaman adalah hal yang biasa di negeri itu. Jelas ya? Maka ini bergampangan pada sejumlah orang dalam mengukur darurat. Iya. Dalam mengukur darurat. Baik. Kemudian diantara juga syarat yang ditentukan di dalam kaidah ini bahwa darurat membolehkan hal yang mahdur, yang dilarang. Tidak ada jalan menolak darurat itu. Kecuali dari jalan apa? Yang diharamkan itu. Kalau masih ada jalan lain dari hal yang dibolehkan, yang mubah, tidak boleh dia menyentuh perkara yang apa? Yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian, syarat yang ketiga, bahwa di dalam darurat tersebut, ini memang adalah hal yang mesti karena dikhawatirkan ya, kebinasaan dalam jiwa maupun bagian dari anggota badannya. Kemudian yang keempat, disyaratkan bahwa orang yang terdesak ini tidak melanggar dasar-dasar pokok dari keislaman yang merupakan kaidah pokok di dalam keislaman. Ya, sebab kalau dia di kaidah pokoknya berarti itu lebih penting daripada apa yang disebut sebagai darurat. Nah, kemudian di antara syaratnya juga bahwa dia mengamalkan kaidah darurat ini sesuai dengan keperluan saja. Dan insyaallah taala akan datang di kaidah berikutnya. Diamalkan sesuai dengan keperluan saja. Jadi ini yang disebut dengan apa? Darurat. Yang membolehkan. Al-mahdurat. Nah. Baik. Iya. Demikian beberapa ketentuannya. Yang diterangkan. Oleh para ulama. Di dalam masalah ini. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, jadi dengan ini kita sudah selesai membahas tentang hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya darurat. Ya. Nah. Iya. Dan mungkin saya perlu ingatkan lagi bahwa darurat ini ketika membolehkan hal yang diharamkan, begitu hal yang diharamkan dia lakukan, hal yang diharamkan dia lakukan, maka daruratnya terangkat. Daruratnya apa? Terangkat. Ya, sebagian ahli fikih ada yang menyebut dari darurat orang yang berada di tengah padang pasir dan dia tidak memiliki kecuali khamar saja. Ya. Tidak ada minuman kecuali apa? Khamar. Maka darurat boleh dia minum. Jelas ya? Akan tetapi ini silam pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa itu bukan darurat. Karena kalau dia minum khamar, bukannya mengobati dahaganya. Akan semakin membuat dia apa? Kehausan. Dan ini namanya tidak mengangkat posisi apa? Posisi daruratnya. Iya. Baik. Maka disyaratkan bahwa darurat tersebut ya adalah sekadar untuk menolak ya hal yang sifatnya darurat itu. Baik, ini kalau kita pahami kaidah ini ya. Dan apalagi kalau kita gandengkan dengan pertimbangan masalih yang sudah berlalu, wah ini akan indah sekali di dalam memahami syariat secara benar. Nah, sebagian orang ada yang berkata bahwa kalau kita melakukan pemilu, ikut pemilu, ini sifatnya apa? Darurat. Ya. Kadang ada yang membahasakan, oh ini kita masuk ke parlemen, ya, ikut berpolitik, bikin partai, ya, karena kita menempuh apa? Akhafad dararain. Iya. Mengambil yang paling sedikit bahayanya untuk menolak yang lebih besar. Ya. Dan ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang tidak berjalan di atas kaidah. Dan kamu sudah lihat bagaimana ketentuan dan kaidahnya. Ya. Kalau dikatakan tidak ada jalan, ya, maka jalannya masih banyak untuk mengadakan perbaikan. Jelas ya? Dia juga bukan di kondisi terpaksa. Tidak ada orang yang dipaksa untuk memilih. Namanya saja demokrasi. Mereka meneriakkan kebebasan. Tidak ada yang memaksa. Jelas ya? Jadi kalau berkata darurat, ini tidak terpenuhi ketentuan. Kemudian kalau dia katakan ada maslahat, mana maslahatnya? Ya. Hal yang tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Sedangkan disyaratkan maslahat itu harus bersifat apa? Hakikiyah. Bukan maslahat yang wahmiyah. Hanya sekedar sangkaan, dugaan. Jelas ya? Iya. Kemudian yang paling pokoknya lagi, jangan menjatuhkan dia ke dalam hal yang lebih mungkar, lebih parah lagi. Dan ini, ya, orang-orang yang jatuh di dalam hal-hal yang dianggap darurat itu menyeret mereka ke dalam sejumlah pelanggaran yang lebih besar dari apa yang mereka anggap sebagai apa? Sebagai darurat. Dan ini cukup dianggap sebagai kemungkaran. Nah, karena itu tidak ada yang lebih baik daripada seorang berpegang di atas kaidah agama. Jelas ya? Dan menekuni kaidah itu penting sekali. Karena itu para ulama menyalahkan. Ya. Ada sebagian dari ulama Malikiyah. Katanya dia ditanya oleh sebagian raja, bertanya kepadanya. Ya. Bahwa raja ini melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari Ramadan, apa kewajibannya? Ya, maka alim dari ulama Maliki ini menjawab bahwa kewajiban raja adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada kewajiban yang lain. Ya, padahal di hukum orang yang melakukan hubungan suami istri yang pertama apa kafaranya? Hah? Membebaskan seorang budak dulu. Iya kan? Kalau tidak mampu membebaskan seorang budak, baru apa? Berpuasa. Dia langsung memilih berpuasa. Tidak, dia katakan bebaskan budak. Ya. Ketika dia ditanya, kenapa anda kamu fatwakan? Ya, bebaskan budak. Katanya raja itu gampang beli budak. Ya. Gampang dia beli budak. Nanti kalau saya beri fatwa, Ya. Bebaskan budak, nanti dia akan lakukan lagi. Ya. Karena itu saya fatwakan untuk apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan ini maslahat dia pandang. Tapi maslahat yang seperti ini tidak benar. Karena bertentangan dengan apa? Dalil dari syar'i. Karena itu sekali lagi harus ditapaki kaidah dengan benar. Iya. Dan ini perlu saya ingatkan ya. Perlu saya ingatkan. Dan juga di antara hal yang perlu saya ingatkan bahwa kaidah-kaidah ini itu seorang perlu punya 2 pemahaman yang baik. Yang pertama pemahaman dia memahami kaidah sekarang ini dan belajar memahami kaidah dengan benar, ini diperlukan pemahaman ini. Kemudian pemahaman yang kedua yang diperlukan adalah pemahaman menghubungkan kaidah dengan kejadian yang dia akan berikan hukum. Nah itu perlu pemahaman lagi. Jelas ya? Dan yang kedua ini, ya ini perlu seorang lebih banyak menuntut ilmu. Ya, dia perlu membahas fikih itu secara mendetail A sampai Z-nya. Supaya dia tahu penerapannya secara pas bagaimana. Jelas ya? Jangan dia memiliki kaidah-kaidah. Tapi kalau ditanya pembahasan tentang sholat, oh saya belum pernah belajar fikih sholat. Tapi insya Allah saya bisa jawab karena saya punya kaidah. Ya. Ini tidak benar ya? Ya. Dia harus belajar fikih sholat dari awal sampai akhir. Dia miliki kaidah, baru dia bisa apa? Bisa menimbang dengan benar. Ya, bisa menimbang dengan benar. Maka ini sekali lagi, ya harus seorang memiliki 2 hal ini. Paham terhadap kaidahnya. Dan paham bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut, menghubungkannya, ya dengan pembahasan yang bersifat yang di alam kenyataan, maksud di dalam pembahasan fikihnya, iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan kaidah berikutnya, iya. Dan ini kaidah yang ke-8, melakukan hal yang terlarang karena darurat hanya dibolehkan sekadar keperluan saya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Iya. Biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Setiap yang dilarang, iya. Setiap yang dilarang yang diharamkan kemudian dilakukan karena alasan darurat, maka pelaksanaannya itu hanyalah boleh sesuai dengan kadar daruratnya saja. Sesuai dengan kadar apa? Keperluan daruratnya saja. Iya. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan keperluannya saja. Sesuai dengan keperluannya saja. Ya, karena itu kalau seorang makan bangkai, ya, maka dia makan apa yang mencukupinya saja untuk melepaskan diri dari apa? Dari darurat. Iya. Karena itu dibolehkan ya seorang dokter menyingkap sebagian dari aurat pasiennya sekadar darurat. Kalau tidak ada misalnya dokter laki-laki, ya maksud saya tidak ada dokter perempuan yang memeriksa seorang pasien perempuan yang ada cuma dokter laki-laki saja dan dia harus diperiksa, maka kalau dia menyingkap bagian dari aurat itu hanya sebatas keperluan. Ya. Setelah selesai ditutup. Karena memang hanya batas apa? Keperluan saja. Ya, karena itu di dalam nazar hanya dibolehkan untuk apa? Untuk melihat saja. Ya, sebab dibolehkannya untuk apa? Dia tahu dan dia cocok. Ya. Bukan dia bernikmat-nikmat melihatnya. Ya. Oh, nazar 2 jam. Ya. Itu bukan nazar namanya. Ya. Itu bukan nazar. Jelas ya? Atau dia tiap hari nazarnya. Ya. Ini juga adalah hal yang keluar dari ketentuan. Jadi sekali lagi, ini kaidah adalah mengukur ya ketentuan darurat itu. Bahwa darurat itu ada ketentuan-ketentuannya. Sudah kita sebutkan tadi ya, beberapa ketentuan. Salah satunya di sini. Jadi kalau darurat itu dilakukan, maka itu hanya sebatas apa? Sebatas keperluan saya. Ya, hanya sebatas keperluan. Tidak boleh lebih daripada itu. Baik. Jadi ini adalah kaidah yang penting ya untuk dipahami berkaitan dengan masalah darurat ini. Jadi sudah kita tegaskan bahwa kewajiban ya itu gugur kalau tidak ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan. Demikian pula hal yang diharamkan itu gugur apabila di kondisi apa? Di kondisi darurat. Dan ini dua kaidah ini adalah cabang dari kaidah pokok yang kita sebutkan tadi yang disebut oleh Syekh wa min qawaidis syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dari kaidah syariat adalah adanya kemudahan pada perkara yang ada kesusahan di situ. Nah, jadi kesusahan itu adalah sebab yang mendatangkan kemudahan. Setelah itu beliau berpindah kepada kaidah berikutnya. Iya, dan kaidah berikutnya ini termasuk kaidah-kaidah pokok juga. Iya. Termasuk kaidah pokok di dalam pembahasan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini. Fala yuzilu syakku lil yaqini. Kata beliau, dan hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan. Maka tidaklah keraguan itu menyirnakan, menghilangkan keyakinan. Ya, ini kaidah yang ke-9. Hal yang meyakinkan tidaklah sirna karena suatu keraguan. Iya. Tidak akan sirna dengan suatu keraguan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah yakin la yazulu apa? Bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang, tidak akan sirna karena adanya keraguan. Karena adanya keraguan. Iya. Jadi kalau seorang sudah yakin akan sebuah perkara, maka keraguan yang muncul setelahnya itu tidak berbahaya. Keraguan yang muncul setelahnya bukanlah hal yang berbahaya. Baik. Kita detailkan ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau, wa tarji'ul ahkam. Hukum-hukum itu kembali kepada al-yakin. Iya. Kembali kepada al-yakin. Baik. Di sini beliau terangkan ya, tentang hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum apa? Hukum syar'i. Kembali kepada makna al-yakin. Iya. Dan yakin itu adalah seorang mengetahui sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pengetahuan pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Kalau asyak, ragu, ya seimbang dua kemungkinan pada dirinya. Seimbang dua kemungkinan pada dirinya. Iya. Tapi kalau kemungkinan benar lebih mendominasi, itu namanya dhannur rajih. Iya. Dan dhann yang rajih itu dipakai ya. Iya. Dan Syekh di sini tidak membahas tentang masalah dhann rajih. Beliau hanya menerangkan tentang kaidah bahwa keyakinan tidak akan gugur dengan apa? Dengan keraguan. Baik. Iya. Dalil tentang kaidah ini adalah hal yang dimaklumi dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an." Kebanyakan dari mereka itu hanya mengikuti praduga saja. Ini dugaan yang bersifat apa? Hah? Bersifat keraguan atau bersifat waham. Hanya sekedar sangkaan, lemah. Sungguhnya sangkaan itu sama sekali tidak mencukupi terhadap kebenaran. Iya. Jadi menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa digugurkan dengan hanya sekadar apa? Hal yang meragukan. Dan di antara dalil dari hadis adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Iya. Yang beliau ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya. La yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia dengar suara atau dia cium apa? Bau. Ini orang yang mengeluh kalau dia sholat seakan-akan di perutnya ada sesuatu keluar atau tidak, ragu dia. Maka hukum dari Nabi, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara. Iya. So, kalau dia dengar suara, meyakinkan atau tidak? Iya. Itu hal yang meyakinkan. Iya. Atau dia mencium bau. Oh, dia anggap, oh ini kayaknya ada yang keluar. Iya. Santai saja. Ya, tidak ada bau, oh itu berarti tidak keluar. Jelas ya? Nah, maka ini hadith, kata Nawawi rahimahullah, merupakan aslun min usulil Islam. Dasar pokok dari dasar-dasar keislaman. Qaidatun azimah min qawaidil fiqh. Dan ini kaidah agung dari kaidah-kaidah fikih. Iya. Dan ini adalah pembahasan bahwa yakin itu tidak akan sirna dengan apa? Dengan keraguan. Nah, dan ini hadith semana juga dengannya hadith Abu Hurairah, riwayat Muslim. Hadith Abu Hurairah, riwayat Muslim. Baik. Jadi, kalau iya, seseorang itu iya, yakin bahwa pada bajunya ada najis, tapi dia tidak tahu tempat najis ini di mana. Apa yang harus dia lakukan? Hah? Maka harus dia cuci bajunya. Jelas ya? Sebab yang meyakinkan adalah apa? Adanya najis. Kalau dia cuci di lengan misalnya, dia tidak yakin bahwa di situ apa? Di situ najisnya. Maka yang meyakinkan adanya najis di baju, maka untuk meyakinkan dia cuci ya, seluruhnya. Baik. Kalau dia ragu pada suatu air, apakah jatuh di dalamnya najis atau tidak? Maka ini apa hukumnya? Kalau airnya sebelumnya suci, maka dia meyakinkan adalah apa? Dia suci. Iya. Dia suci. Demikian pula kalau seorang berhadas. Iya. Dia buang angin. Buang air kecil. Setelah itu mau keluar sholat, dia lupa. Dia tadi setelah bawa air kecil berwudu atau tidak. Yang meyakinkan di sini apa? Hadasnya yang meyakinkan. Adapun dia bertaharah berwudunya, meyakinkan atau tidak? Tidak meyakinkan. Kalau begitu diambil bahwa dirinya belum apa? Belum berwudu. Jelas ya? Belum berwudu. Kalau dia sholat misalnya, ragu. Apakah ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Diambil apa? Hah? Diambil yang ketiga. Sebab itu yang meyakinkan. Jelas ya? Dan ini hukum tersendiri di pembahasan sujud sahwi. Kalau dia tawaf di Ka'bah, dia ragu ini sudah putaran keempat atau putaran yang kelima. Ya, maka dianggap putaran yang keberapa? Putaran yang keempat. Iya. Kalau dia melempar jamrah, dia ragu. Ini batu yang kelima atau batu yang keenam? Ya, maka dihitung apa? Hah? Batu yang kelima. Diambil yang paling sedikitnya. Ya. Baik. Demikian ya. Ya. Dan ini sekali lagi masuk di dalam banyak cabang ya pembahasan. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa ya hadis ini ya adalah atau ketentuan kaidah ini adalah perkara yang berlaku hampir di seluruh pembahasan fikih. Nah, dan ini kaidah bercabang di dalamnya banyak kaidah yang lainnya. Ya, cabang-cabang kaidahnya ini akan diuraikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di dalam kaidah yang ke-10, kaidah yang ke-11, kaidah yang ke-12, kaidah yang ke-13. Iya, ini semuanya adalah cabang dari kaidah yang agung ini. Jelas ya? Jadi cabangnya banyak. Iya. Cabang dari kaidah ini sangat banyak sekali. Iya. Dan insyaallah taala kita akan baca di uraian beliau di kaidah-kaidah berikutnya untuk memperjelas kaidah ini. Baik. Jadi saya kira ini adalah hal yang terang dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian di kaidah berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang ke 16, kaidah ke 10. Hukum asal benda-benda adalah suci. Iya. Kata beliau rahimahullah, wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wasthiyabi wal hijarah. Asal pada air kami, ya, asal pada air, hukum asal pada bumi, hukum asal pada pakaian, hukum asal pada batu, hukumnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Iya. Itu hukum asalnya. Baik. Jadi beliau di sini ya, masuk menguraikan cabang dari kaidah. Ya, jadi al-yakin la yazul bisyak ini kaidah besar, kaidah agung, kaidah pokok. Banyak cabang di bawahnya. Salah satunya ini, bahwa asal pada segala sesuatu ya, yang bersifat benda, bersifat ain, asalnya adalah ibaha, asalnya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah hal yang dilarang. Iya. Iya. Biasanya ahli fikih mentakbir kaidah ini al-aslu fil asya wal a'yan al-ibaha. Cuman Syekh langsung memberi contoh empat perkara. Iya, sebab empat perkara ini mewakili. Iya. Jadi asal pada air, asal pada air adalah apa? Adalah suci. Kalau dia dapat air, di atas sifat air, warnanya putih, baunya bau air, rasanya rasa air, maka asalnya dia apa namanya? Air yang suci, kan begitu? Iya. Baik, jadi ini hukum asal. Demikian pula, asal pada tanah, pada bumi, itu adalah suci. Kalau dia ingin bertayamum, iya. Nah, maka dia lihat ada debu misalnya, dia tempelkan tangannya, asalnya tanah itu adalah apa? Suci. Sepanjang tidak dampak najisnya, maka asalnya adalah apa? Adalah suci. Demikian pula pada pakaian. Ya, seorang kalau memakai pakaian, ya, kemudian dia ragu ini kena najis tadi atau tidak, maka asalnya itu adalah apa? Adalah suci. Ya, asalnya adalah suci. Demikian pula pada batu. Ya, kalau dia yang memakai batu, dipakai beristinja. Nah, ini batu najis atau tidak? Maka asalnya batu itu adalah apa? Adalah suci. Iya. Jadi ini berpegang dengan hukum asal. Dan kaidah ini adalah kaidah agung. Iya. Bahwa asal pada perkara dan benda itu adalah suci. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an. Iya. Dan hadis Rasulullah sangat banyak jelaskan hal ini. Ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala hal yang ada di bumi. Iya. Jadi asalnya segala hal yang di bumi diciptakan untuk kita, boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Itu hukum asal. Tidak keluar dari hukum asal ini kecuali kalau apa? Ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Ya, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min a'dhamil muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alan nas fa hurrima min ajli mas'alati." Sungguhnya muslim yang paling berdosa kepada kaum muslimin yang lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu. Sesuatu ini asalnya dihalalkan, tapi akhirnya diharamkan karena pertanyaan dia, karena permintaan dia. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa kaidah bahwa asalnya sesuatu itu adalah halal, ya untuk manusia. Begitu disebabkan karena dia menjadi diharamkan, akhirnya dia menanggung apa? Menanggung dosanya. Orang yang paling dikatakan paling besar dosanya terhadap kaum muslimin. Iya, paling besar dosanya terhadap kaum muslimin. Baik, maka ini hukum asal. Bahwa pada segala sesuatu asalnya adalah apa? asalnya adalah taharah. Dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Walaupun ada dari sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum asal pada suatu dan benda hukumnya adalah haram. Tapi ini pendapat tidak kuat. Ya. Dan ada yang berpendapat tawakuf. Ya. Dan yang benarnya bahwa hukum asal pada benda dan apa sesuatu yang semisal dengannya itu adalah apa? Adalah at-taharah. Sulnya adalah suci. Baik, selesai sudah kaidah ini. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan kaidah cabang kaidah berikutnya. Ya, cabang kaidah berikutnya. Nah. Ya. Kaidah hukum asal itu tadi yang berkaitan dengan taharah bumi, batu, ya, dengan tanah, dengan pakaian. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa. Dan beliau terangkan bahwa pendalilannya ada 10 dalil. Maksudnya dalil dari Al-Quran, dari hadith, dari ijma, dari qiyas. Ya, banyak bentuk-bentuk pendalilan beliau bawakan. Dari 10 bentuk pendalilan. Ya, dan beliau katakan bahwa ini adalah kalimat jami'ah, ucapan yang umum, ya, dan permasalahan penentu yang sangat besar manfaatnya, sangat luas keberkahannya. Ya, yang penyandang syariat sangat perlu. Banyak dari amalan dan kejadian manusia, ya, tidak bisa dihitung masuk di dalam kaidah ini. Masuk di dalam kaidah ini. Jelas ya? Jadi ini sekali lagi di antara penjelasan manfaat mempelajari kaidah fikih. Jadi kalau kita tahu kaidahnya, hukum asal pada suatu ini adalah apa? Adalah halal, maka dia tidak perlu menghafal satu persatu. Iya. Ya, mangga hukumnya apa? Ya, halal. Iya. Kemudian baju hukumnya apa? Halal. Oh, bajunya merek apa? Ya, merek ini halal, merek ini halal. Ya, terlalu banyak kalau dia menghafal cabang per cabang. Tapi begitu dia mengerti kaidah, maka dia bisa ya mengingat ya seluruh cabang tersebut, hukum-hukum yang berkaitan dengan cabang itu. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kaidah berikutnya, wal aslu fil abdai wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi تحريمها حتى يجيء الحل فافهم حداك الله ما يمل. Ya. Ini dua bait syair menjelaskan kaidah yang ke-17, hukum asal kehormatan dan daging adalah haram. Ya, saya bahasakan begitu kehormatan, sebab kehormatan masuk di dalamnya apa yang berkaitan dengan kemaluan, pernikahan dan semisal dengannya, dan masuk di dalamnya jiwa, kehormatan harta benda. Ya. Dan di sini Syekh memasukkan pembahasan hukum asal pada daging. Hukum asal pada daging, bahwa daging itu adalah apa? Adalah asalnya haram. Baik. Ini kaidah berikutnya di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Baik. Ya, kata beliau, al-aslu fil abada. Asal pada al-abada. Ya, al-abada itu jamak dari apa? Al-bayda. Ya. Yaitu pada bagian dari tubuh, pada kemaluan maksudnya. Nah, dan kadang digunakan untuk bahasa melakukan hubungan suami istri. Dan kadang al-bidh juga dibahasakan dengan bahasa, dengan bermakna apa? Bermakna menikah. Jadi punya tiga makna. Yang pertama adalah bermakna kemaluan. Ya. Kalau al-bidh bermakna kemaluan, ini jelas. Karena dalam Al-Quran, Allah firman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sifat orang yang beriman itu adalah menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri dan budak yang dia miliki. Sebab itu adalah hal yang dihalalkan. Iya, bukan hal yang dicela. Siapa yang mencari selain daripada itu, pada kemaluannya berkaitan dengan selain istrinya bukan hal yang dihalalkan, maka dia telah melampaui batas. Maka ini menunjukkan bahwa asalnya, iya, asalnya adalah diharamkan apa yang berkaitan dengan, iya, kemaluan. Nah, apa yang berkaitan dengan kemaluan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fin nisa fa innakum istahlaltum furujahunna bi kitabillah. Iya. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang perempuan, karena kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan ada dengan kalimat Allah. Ya, maksudnya dilakukan akad dengan menyebut nama Allah sehingga halallah pernikahan, boleh dilakukan hubungan suami istri. Karena itu para suami diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ya, kalau ini yang dimaksud dengan al-bidha, maka asalnya seseorang tidak boleh melakukan hubungan kecuali apa yang jelas kehalalannya baginya. Iya. Karena itu kalau misalnya ya, dia dihadapkan pada kondisi apakah dia menikahi seorang perempuan, iya, dan perempuan ini ada apa namanya? Perempuan ini ya, dia ragu apakah itu istrinya atau selain istrinya. Iya. Dan ini kadang terjadi, ya, disebut oleh para fuqaha, ya, tentunya tentang kemungkinan terjadinya ini adalah hal yang dimaklumi. Maka kalau terjadi hal yang seperti ini, dia tidak boleh ya, melakukan hubungan suami istri kecuali kalau apa? Kalau dia pastikan bahwa itu adalah apa? Istrinya. Kemudian yang kedua, al-bidha bermakna melakukan hubungan suami istri, bermakna jima. Nah, ini sama ya, hukum asalnya adalah pengharaman. Kemudian yang ketiga adalah al-bidha bermakna apa? Bermakna akad nikah. Ya, kalau akad nikah ini yang perlu ya dirinci, karena akad nikah itu sama dengan akad jual beli. Dan asal pada akad jual beli semuanya adalah apa? Adalah halal. Ya, karena itu untuk akad nikah asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ya, masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Baik. Jadi ini yang perlu dirinci ya tentang al-ababa. Kemudian berikutnya kata beliau, walluhum. Dan asal pada daging tersebut. Iya. Asal pada daging. Nah. Adalah hal yang di apa? Diharamkan. Di sini Syekh rahimahullah ini menyinggung pendapat di sebagian ahli fikih. Ya, karena memang ada di sebagian kaidah fikih ya, disebut bahwa asal pada daging adalah apa? Adalah haram. Nah, tapi ya, mungkin yang dimaksudkan oleh fuqaha di masalah hukum asal ini itu adalah berkaitan dengan keadaan tertentu. Ya, berkaitan dengan apa? Keadaan tertentu, bukan di seluruh keadaan. Bukan di seluruh keadaan, tapi di keadaan-keadaan tertentu. Iya. Sebab mereka berdalilkan dengan hadis ya, tentang anjing yang terlatih kalau dikirim ya, menangkap hewan buruan lalu diketemukan anjing yang lain di situ, iya. Bersama anjing terlatih, ada anjing lain tidak terlatih, maka di sini tidak boleh dimakan. Karena tidak diketahui siapa yang membunuh, anjing terlatih ini atau yang selain anjing liar itu. Jelas ya, kalau anjing terlatih boleh dimakan. Iya. Maka ini kondisi khusus sebenarnya. Kondisi khusus. Di mana terdapat di sini dua sebab. Ada sebab pengharaman dan ada sebab pembolehan. Jadi asalnya kalau anjing terlatih dikirim, boleh untuk dimakan. Ini sebab. Dan kalau anjing tidak terlatih, asalnya tidak boleh apa? Dimakan. Jadi karena bertentangan antara dua sebab, ada halal, ada boleh, ya. Antara anjing terlatih dan anjing tidak terlatih, atau misalnya seorang memanah ya, burung misalnya, atau dia panah misalnya kambing liar di hutan, lalu diketemukan kambing itu mati di dalam air, ya, maka tidak diketahui di sini matinya karena dipanah atau karena dia tenggelam di air. Jelas ya. Maka ini dikatakan bahwa asalnya adalah apa? Seperti yang disebut oleh Syekh di sini, bisa diarahkan. Asalnya adalah hal yang diharamkan, kecuali kalau diketahui bahwa itu ya dipastikan mati dengan anjing terlatih atau mati dengan anak panah itu. Baik, jadi ini di keadaan khusus. Ya, adapun hukum asal pada daging itu, dia sama dengan ya, umumnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya untuk manusia di atas muka bumi ini, bahwa itu adalah perkara yang boleh untuk dia ketahui. Nah, mungkin untuk lebih sebelum saya lanjutkan lebih memperjelas ya, perlu diketahui bahwa masalah-masalah yang masuk di dalam kaidah ini ya, di dalam kaidah keyakinan ya, tidak akan gugur dengan apa namanya? Tidak akan gugur dengan keraguan. Ini ada tiga jenis masalah yang masuk di dalamnya. Jadi yang pertama ada masalah yang disepakati. Ya. Masalah yang disepakati tentang hukumnya, bahwa dia itu masuk di dalam kaidah. Masuk di dalam kaidah. Baik. Iya. Kalau dia berhadas misalnya di waktu pagi, lalu dia ragu apakah dia bersuci atau tidak, maka ini disepakati bahwa apa? Yakin ya, bahwa dia berhadas itu tidak gugur. Ya, dengan dia ragu apakah dia bersuci atau tidak. Nah. Kemudian di antara masalah itu ada yang disepakati masuk di dalam kaidah yakin la yazul bisyak, tapi diperselisihkan tentang hukumnya. Ya, diperselisihkan tentang hukumnya. Iya. Baik. Misalnya apabila seorang itu mentalak istrinya, kemudian dia ragu talaknya itu apakah talak satu atau talak tiga. Iya. Asalnya kalau dia talak boleh rujuk lagi. Jelas ya, sebab nikah yang pertama dia apa? Syah. Tapi dia ragu ini pertama atau ketiga. Iya. Ini pertama atau ketiga. Maka di sini dia hendaknya mengambil hukum yang apa? Yang meyakinkan. Hukum yang meyakinkan. Nah. Iya. Baik. Dan jumhurul ulama mengatakan bahwa yang meyakinkan di sini terhitung satu talak. Adapun ulama Malikiyah mereka menganggap yang meyakinkan terhitung tiga kali. Tiga talak tiga. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga di antara masalah itu ada yang ya dimasukkan oleh para fuqaha masuk di dalam kaidah ini dan sebagiannya tidak memasukkannya di dalam kaidah tersebut. Ya ini dan inilah yang mewarnai kenapa Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah beliau memasukkan pembahasan daging ini di sini. Baik. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wan nafsi wal amwali lil ma'sumi." Berkaitan dengan jiwa. Asalnya pada jiwa adalah haram untuk dilanggar. Ya. Dan jiwa yang diharamkan itu ada empat. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Yang kedua adalah jiwa kafir dhimmi. Yang ketiga adalah jiwa kafir mu'ahad. Dan yang keempat adalah jiwa kafir apa? Kafir musta'min atau kafir musta'man. Jadi empat jiwa diharamkan. Iya, adapun kafir harbi, inilah yang tidak maksum jiwanya. Jadi asal yang berkaitan dengan jiwa itu adalah hal yang diharamkan. Iya, tidak boleh untuk dilanggar. Nah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan ini dimaklumi dalil-dalilnya ya dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wal aslu fil amwali. Asal pada harta-harta. Ya. Pada harta juga asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang memakan harta orang lain. Kecuali apa yang jelas halal menjadi miliknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali kalau dibangun di atas perniagaan saling ridha antara kalian. Saling ridha antara kalian. Dan juga hadis mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram." Sungguhnya harta darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram antara sama kalian. ya dalam hadis yang apa namanya ada sambungannya ya. Ya. Dan secara umum itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa ya asal pada perkara-perkara ini itu adalah diharamkan. Jadi semua yang disebut oleh penulis di sini semuanya benar, asalnya adalah tahrimuha. Dia adalah diharamkan hatta yaji'a al-hil, sampai datang penghalalannya. Ya, jadi kalau ada yang menghalalkan, ya ada nas yang menjelaskan tentang kehalalannya, maka tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, kalau memang dihalalkan, seperti dalam membunuh orang kafir harbi di peperangan, ada nas yang membolehkannya. Iya. Baik. Demikian pula seorang jiwa yang apa namanya berzina, kemudian yang membunuh jiwa yang lainnya, ya murtad keluar dari Islam, ini juga ada nas. Iya, yang menunjukkan bahwa halal darahnya. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salah, as-sayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga, yaitu dia apa namanya seorang yang sudah menikah tapi dia berzina, atau dia membunuh jiwa yang lain, atau orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari al-jamaah. Baik, ini nas menunjukkan penghalalan, ya menunjukkan penghalalan. Karena itu kata beliau, fafham hadakallahu ma yumallu, ya pahamilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu apa yang dituliskan untukmu. Ma yumallu di sini artinya apa yang diimla, ya apa yang diimla terhadapmu. Ya, dan ini dari kelembutan penulis, beliau apa mendoakan kebaikan untuk orang yang membaca kaidah-kaidah ini. Baik, dan ini termasuk kaidah agung. Ya, semua dari apa yang beliau terangkan di empat hal ini semuanya masuk kecuali dalam pembahasan apa? Masalah daging itu tadi. Jadi beliau menghukumi masalah daging ini di keadaan khusus. Iya, di keadaan khusus. Baik. Adapun ya, secara umum bahwa daging itu masuk ke dalam perkara yang dihalalkan. Jadi ini kaidah berkaitan ya. Kalau yang pertama al-aslu fil asya wal ayyana ba al-ibaha. Kalau kaidah ini al-aslu fil arab, ya. Asal yang berkaitan fil arab wal abadha, ya, adalah apa? Adalah at-tahrim. Nah, itu asalnya. Baik. Kalau kita kembali ke pembahasan asal pada sesuatu yang bersifat benda, ya. Asal pada benda-benda adalah halal, ya. Adalah perkara yang dihalalkan. Kita bisa melihat ya bahwa masalah-masalah yang terjadi itu hal-hal yang disifatkan dia halal atau tidak, itu bisa dibagi menjadi empat semuanya. Jadi yang pertama ada masalah yang dalil tegas, ya, menunjukkan pengharaman, atau dalil tegas menunjukkan najisnya, atau dalil tegas menunjukkan bahwa itu adalah rusak. Ya, maka ini kalau dalil tegas menunjukkan, maka diambil apa? Dipegang dalil itu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada masalah-masalah yang dalil tegas menunjukkan bolehnya, atau dalil tegas menunjukkan sucinya, atau dalil tegas menunjukkan benarnya perbuatan itu. Maka ini asalnya diambil dengan dalil, dikatakan suci, boleh, atau apa? Dia benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang terdapat di dalamnya dua dalil yang bertentangan. Ya. Ada dalil satu menunjukkan boleh, satu menunjukkan tidak boleh. Ada dalil satu menunjukkan suci, satu menunjukkan tidak suci. Ada dalil satu menunjukkan benar, ada yang menunjukkan rusak. Nah, inilah pembahasan daging itu tadi yang disebut oleh penulis. Ya, dia harusnya masuk di sini. Ya, di keadaan khusus ya, yang beliau maksudkan. Yang disebut oleh al-fuqaha. Tapi kalau dia masuk kepada daging itu sendiri, itu di pembahasan yang keempat. Nah, inilah pembahasan yang keempat ini. Hal-hal yang tidak ada dalil menunjukkan. Tidak ada dalil menunjukkan bolehnya. Tidak ada dalil menunjukkan apa? Tidak bolehnya. Ya. Jadi kalau tidak ada dalil menunjukkan bolehnya, tidak ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya, maka kita kembali kepada hukum asal. Asalnya adalah apa? Asalnya kalau dia pada a'yan, asalnya adalah apa? Adalah halal, pembolehan. Kalau asalnya pada kehormatan, pada kemaluan, maka asalnya adalah apa? Hah? Asalnya adalah haram. Demikian. Ya. Asal di dalam adat, kebiasaan adalah boleh. Asal di dalam ibadah, asalnya apa? Haram, tidak boleh. Ya, jadi ini yang dipakai. Jadi kita global saja, membagi masalah itu menjadi empat. Ada masalah yang dalil tegas menunjukkan boleh. Ada dalil yang menunjukkan boleh. Ini kita katakan boleh. Iya. Atau kita katakan benar. Atau kita katakan disyariatkan. Ada masalah yang dalil jelas melarang, tidak membolehkan. Maka kita katakan tidak boleh. Sesuai dengan apa? Dalil. Masalah yang ketiga, ada yang dalil menunjukkan bahwa dia apa? Hah? Ya. Ada yang membolehkan, tidak boleh. Bertentangan. Ya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam pembahasan tarjih. Di dalam menguatkan. Ada yang dimaksud di dalam pembahasan kaidah asal ini kalau asalnya pada sesuatu itu tidak ada apa? Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jelas ya? Dan ini insyaallah taala akan lebih memudahkan kita memahami dua kaidah ini. Iya. Kaidah yang ke-10 dan kaidah yang ke-11. Dan juga akan memudahkan kita memahami kaidah yang ke-12 nanti dan kaidah yang ke-13. Insyaallah taala dua kaidah yang akan lainnya yang merupakan cabang dari al-yakin la yazul bisyak akan kita uraikan pada sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.